Kita sekarang lanjutkan apa? Hukum taukid. Qala al-muallif rahimallahu taala hukum taukidi. Yang kita ambil kemarin, yang terbagi dua itu, ada taukid lafzi, ada taukid apa? Ma'nawi. Hukumnya sekarang. Hukum taukidi annahu yatba'ul mu'akkada bi fathil kafi. Hukum taukid bahwasanya dia mengikuti mu'akkad di fathah kafnya. Artinya apa? Terjemahnya apa? Dia mengikuti yang dikuatkan. Kalau al-mu'akkid yang menguatkan, lafaz taukid namanya mu'akkid. Kalau yang dikuatkan sebelumnya namanya apa? Mu'akkad. Jadi hukum taukid mengikuti yang dikuatkan. Mengikuti yang dikuatkan. Dalam hal apa? Beliau akan jelaskan. Kata beliau fi raf'ihi in kana marfu'an. Dalam hal rofaknya kalau dia dirofak. Yang dikuatkan itu. Nah contoh qama zaidun nafsuhu. Ja'al qawmu kulluhum. Jelas tak? Di marfu. Fa nafsuhu taukidun li zaid. Maka nafsuhu adalah taukidnya zaid. Wa kullun wa kullu taukid lil qawm. Dan kullu adalah taukidnya qawm. Wa taukidul marfu'u wa taukidul marfu'i marfu'un mitnuhu. Dan taukidnya yang marfu adalah dirofa semisalnya. Wa kullun min. Dan setiap dari nafs wa kullu mudhaf. Ya kan? Walha mudhafun ilai. Jelas ini ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Wa fi nasbihi in kana mansuba. Demikian pula ikut pada nasabnya kalau dia dinasab. Ikut nasabnya kalau dia dinasab. Nah contoh akramtu zaidan nafsahu ra'aitul qauma kullahum. Jelas tak? Jelas ini. Jelas sekali masya Allah. Fa nafsa taukid li zaid. Taukidnya zaidan. Wa kullah taukid lil qaum. Taukidnya qaum. Wa taukidul mansubi mansubun mitluhu. Taukidnya yang mansub dimansub semisalnya. Ya, wa kullun minhumma mudhaf. Setiap dari keduanya adalah mudhaf. Walha mudhafun ilai. Mudhaf, alhamdulillah. Wa fi khafdihi in kana mafudun. Pada jernya kalau dia dijer. Kalau dia dijer. Nah contoh sallamtu ala Zaidin nafsihi wa marartu bil qaumi kullihim. Perhatikan ya, majrur majrur. Fa nafsi taukidun li Zaidin wa kulli taukidun lil qaumi wa taukidul mahfudi mahfudun mithluhu. Taukid yang dijer, dijer juga semisalnya. Wa kullun minhumma mudhaf. Setiap dari keduanya itu adalah mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilai. Masya Allah. Jelas ya? Ini mudah sekali ini yang beliau jelaskan. Beliau jelaskan dengan cara yang sangat mudah. Wa fi ta'rifihi in kana ma'rifatan. Pada ma'rifahnya. Kalau dia yang dia ikuti itu ma'rifah. Kama taqaddama fi hadhil amthilati. Sebagaimana telah lewat pada contoh-contoh tadi itu. Bang, contoh-contoh yang tadi semuanya ma'rifah. Fa inna Zaidan wal qaum ma'rifatan. Sesungguhnya Zaidan al qaum keduanya ma'rifah. Al awwal bil alamiyah, yang pertama ma'rifah karena dia nama. Wa tsani bi al, yang kedua ma'rifah karena ada apanya? Alnya. Wa nafsuhu wa kulluhum, dan nafsuhu dan kulluhum apa? Ma'rifatan. Keduanya juga adalah apa? Ma'rifah. Kenapa? Bil idhofati ila dhamir. Karena dia disandarkan kepada apa? Dhamir. Iya kan? Alhamdulillah. Walam yakul al-musannifu wa tankirihi. Penulis tidak bilang dalam nakironya. Belum dah bilang. Belum cuma bilang dalam ma'rifah saja. Tidak bilang dalam nakiro. Kenapa? Kama qala fi na'at. Sebagaimana yang belum katakan pada na'at. Kalau na'at kemarin kan belum bilang. Ropa, nasab, jer, ma'rifah, nakiro. Ini taukid tidak ada. Nakiro. Kenapa? Kata beliau li'anna alfadho taukidi. Li'anna alfadho taukidi. Kullaha. Kullaha taukid. Taukid dari apa? Alfadho. termasuk li'anna alfadu tawqidi kullaha ma'arif, masya Allah, karena lafad-lafad tawqid seluruhnya ma'rifah. Ma'rifah kan, karena di sana ada domir. Fala tatba'un nakirat, fala tatba'un nakirati, maka dia tidak mengikut kepada nakirah. Kama huwa madhabul basriin, sebagaimana ini merupakan madhabnya orang-orang Basrah. Paham gak ini? Madhabnya orang-orang Basrah. Apakah ada yang menyatakan boleh ikut nakirah? Maka beliau katakan, wa mahallu basti hadhil mas'alati wa ma'arifatir rajihi fiha yutlabu minal mutawwalati, masya Allah. Dan tempat bastu, tempat basti dibahasnya secara luas, dibahas secara luas, dihamparkan masalahnya semuanya, ini dalilnya, ini dalilnya, tempat dibahasnya secara luas, hadhil mas'alati, masalah ini, masalah apakah dia menguatkan nakira atau tidak. Paham? Tempat dibahas ini masalah, wa ma'rifatir rajih, dan mengetahui yang kuatnya, fiha padanya, yutlabu dicari minal mutawwalati, di kitab-kitab yang luas, kitab-kitab yang panjang pembahasannya, yang sudah tinggi, bukan di kitab apa? Pemula, bukan di kitab dasar. Fa inna hadal kitaba, sebagai apa itu kitaba? Badal, karena hada masuk isimnya inna. Fa inna hadal kitaba maudu'un lil mubtadi'i, sesungguhnya kitab ini diletakkan untuk pemula, diletakkan untuk pemula. Wa huwa yakfihi fi awwalil amri ayya'rifa asy-syai'a ijmalan, wallahul musta'an. Kata beliau, wa huwa, dan dia itu mubtadi, pemula, yakfihi, cukup baginya, fi awwalil amr, pada awal perkaranya, pada awal dia belajar, ayya'rifa, cukup baginya untuk mengetahui asy-syai'a, sesuatu, ijmala, secara global saja dulu. Paham? Rinciannya nanti ikut. Secara umum dulu, wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Selesai tauqid, kita masuk pembahasan yang baru, badal. Dan ini jenis terakhir dari jenis tawadhi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-badalu, badal. Ya, beliau katakan al-badal, badal. Ini pembahasan badal juga insyaallah tidak akan keluar dari buku sebelumnya, cuma penjelasan penulis pakai bahasa Arab. Kita lihat. Qala, beliau berkata, idza ubdila ismun min asmin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, masya Allah, langsung hukumnya. Tidak ada basa-basi dibilang pengertiannya apa. Belum langsung hukumnya. Kalau isim ubdila diganti dari isim, fi'il min fi'il, fi'il diganti dari fi'il, fi'il menggantikan fi'il, maka tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka dia ikut padanya pada seluruh i'rabnya. Ini menunjukkan badal itu bisa pada isim, bisa juga pada apa? Fi'il. Dia mirip ataf. Umum dia. Umum. Ya, aku katakan al badalu fil lugati, badal secara bahasa. Al iwadu minasyai'i, pengganti dari sesuatu. Badal secara bahasa adalah apa? Pengganti dari sesuatu. Pengganti dari sesuatu. Takul, secara bahasa ya, kita inginkan nanti secara istilah. Takul, misalnya antum katakan, istabdaltu kada min kada. Apa artinya ini? Saya mengganti ini dari ini. Saya mengganti ini dari ini. Badal, badal. Wa abdaltu kada min kada. Sama. Dan saya mengganti ini dari ini. Sama artinya. Antum bisa katakan istabdala. Bisa juga abdala. Bisa. Artinya sama. Turidu annaka ista'abtahu minhu. Antum inginkan, turidu annaka ista'abtahu. Ista'abtahu. Harokat ini karena jarang didapat. kata baru. Turidu annaka ista'attahu min. Kamu ingin bahwasanya antum gantikan darinya. Antum gantikan darinya. Wa fi tanzili qauluhu ta'ala, di dalam Al-Qur'an firman Allah Ta'ala, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Semoga Rabb kami membadalkan untuk kami yang lebih baik darinya. Apa artinya badal ini? Menggantikan untuk kami yang lebih baik darinya. Paham gak ini? Paham makna badal? Secara bahasa, paham Ahmad? Mubar? Saudara? Abdurrahman? Paham? Ya. Ayyu'awwidona, yaitu yu'awwidona. Semoga Allah menggantikan untuk kami. Ya, makna badal adalah al-iwad, pengganti. Wastilahan, dan ini yang kita inginkan di dalam nahwu, secara istilah at-tabi, dia adalah pengikut. Ya, namanya pengikut, pasti ikut hukum yang dia ikuti. Itu intinya. Kapan dibilang tabi, sudah selesai. Al-maksudu bil-hukum, yang dimaksudkan dengan hukum, hukum datang, pergi, pulang. Paham? Bila wasitoh, tanpa perantara. Dibilang tanpa perantara ini untuk membedakan dia dengan huruf A, atop. Karena atop dimaksudkan juga dengan hukum. Misalnya, ja'aza itu amr. Amr juga datang. Tapi kan dia pakai apa? Perantara huruf atop. Kalau ini apa? Tanpa perantara. Bainahu wa baina matbu'ihi. Antara dia dan antara yang dia ikuti. Tah? Misalnya antum katakan, ja'a Zaid Abu Muhammad. Tidak ada perantara. Ja'a Zaidun Abu Muhammadin. Paham? Atau antum katakan, ja'a Muhammadun Ahuka. Ahuka sebagai apa? Sebagai apa? Badal. Ada perantara? Tidak ada. Itulah badal. Pengikut yang mengikuti sebelumnya tanpa diantari oleh apapun. Tanpa dialur diantara oleh apapun. Kita lihat penjelasan penulis dari pengertian yang beliau kasih. Faqauluna tabi, perkataan kami dia adalah pengikut. Ini jins, ini kata jenis. Kata jenis yasmalu jami'at tawabi, mencakup seluruh tawabi. Seluruh tawabi namanya tabi, atof, na'at, atof, taukid, badal, semua namanya apa? Tabi. Iya enggak? Ini namanya kata jenis. Dibilang tabi, semua sama. Masuk na'at, masuk atob, masuk taukid, masuk badal. Semuanya hukumnya tabi. Mencakup seluruhnya. Wa qauluhum, kemudian ucapan mereka, al-maksudu bil-hukum. Yang dimaksudkan dengan hukum maksudnya apa? Mukhrijun lin-na'ati. Satu mengeluarkan na'at. Ya? Satu mengeluarkan apa? Dia mengeluarkan apa ini? Mengeluarkan apa? Nah, coba antum lihat ini. Ja'a Zaid Muhammadun Al-Alim. Al-Alim. Ja'a Muhammadun Al-Alim. Al-Alim apa? Nah, apakah Al-Alim yang dimaksudkan yang datang? Apakah Al-Alim yang datang? Nah, yang datang siapa? Muhammad. Cuma sifatnya Muhammad apa? Alim. Paham gak? Dia gak dimaksudkan ini datang. Paham? Tidak dimaksudkan dengan hukum datang. Paham? Sementara badal kalau antum bilang ja'a Muhammadun Abu. Nah, Abu kah terlanjur ditulis. Abu kah? Apakah Abu kah yang datang? Abu kah yang datang? Abu kah? Berarti dia dimaksudkan dengan hukum datang. Paham? Sama dengan antum katakan ja'a Abu. Datang bapakmu. Siapa? Siapa nama bapaknya? Muhammad. Paham? Dimaksudkan. Kalau naat tidak dimaksudkan. Demikian pula kata beliau rahimallahu taala, yang keluar wa'atful bayan, keluar pula atof bayan. Tau atof bayan? Tau atof bayan? Apa itu atof bayan lagi? Yang datang menjelaskan kalau ma'rifah dan mengkhususkan kalau apa? Nakiro. Ya enggak? Kan dia cuma datang sebagai penjelasan, bukan sebagai apa? Bukan yang dimaksudkan dengan hukum. Misalnya yang antum katakan begini, mirip ini, mirip. Atau bayan itu mirip dengan badal. Sama begini, ja'a Muhammad Abu. Tapi Abu bukan antum datangkan sebagai badal. Tapi antum datangkan sebagai apa? Hanya menjelaskan, siapa itu Muhammad? Bapakmu. Apakah bapak? yang datang? Bukan, yang datang Muhammad. Tapi ini hanya untuk menjelaskan siapa itu bapaknya. Siapa bapaknya? Muhammad. Paham gak ini? Paham? Atau kalau mau lebih paham lagi, balik contohnya. Balik contohnya, antum bilang jahab abuka. Jahabu, datang bapakmu. Muhammad. Muhammadun. Ini Muhammad sebagai apa? Namanya Atok Bayan. Datang menjelaskan siapa bapaknya. Bapaknya itu adalah siapa? Muhammad. Yang datang siapa? Bapaknya. Ini hanya sekedar apa? Bayan. Fungsinya menjelaskan. Paham gak ini? Paham bedanya? Jadi bukan dia yang dimaksudkan dengan datang. Yang datang apa? Bapaknya. Ini hanya datang untuk apa? Menjelaskan. Sebagai Atok Bayan. Paham ini? Mirip, mirip. Beda sedikit nanti, beda fungsinya. Paham? Demikian pula wa taukid. Keluar pula dengan kata yang dimaksudkan dengan hukum keluar taukid. Coba untuk melihat ini. Ja'a. Ya. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun nafsuhu. Ha. Ja'a Muhammadun nafsuhu. Apakah nafsuhu yang datang? Yang dimaksudkan dengan hukum datang? Tidak, yang datang siapa? Muhammad. Paham? Ini untuk apa? Menguatkan. Paham bedanya itu? Jadi perkataan beliau yang dimaksudkan dengan hukum ini sudah keluar na'at, keluar atau bayan, keluar taukid. Sisa satu yang mau dikeluarkan siapa? Sisa satu siapa? Kan sudah keluar na'at, sudah keluar atau bayan, sudah keluar taukid. Sisa siapa? Badal dia. Sisa siapa? Atau enggak? Atau nasar. Paham? Dia akan keluar dengan perkataan setelahnya. Kata beliau li'annaha mukammilat. Li'annaha mukammilatun. Karena semua ini na'at atau bayan, taukid, mukammilatun, hanya penyempurna. Paham? Nih, ja'a Zaidun nafsuhu. Nafsuhu itu hanya apa? Penyempurna. Ja'a Muhammadun al-alimu. Al-alimu hanya sebagai apa? Penyempurna. Sama dengan ini juga. Ja'a buk Muhammadun. Muhammadun sebagai apa? Penyempurna. Paham gak ini? Semuanya sebagai penyempurna. Beda kalau badal. Bukan untuk menyempurnakan, tapi untuk apa? Dimaksudkan dengan hukum. Paham gak ini? Hanya penyempurna. Lil maksud bil hukum, untuk yang dimaksudkan dengan hukum. Walaisat maksuda, bukan dia yang dimaksudkan. Hanya sebagai penyempurna. Fa idza qulta matalan, kalau antum bilang misalnya ja'a Zaidun al-fadilu. Contoh ini, contoh. Ja'a Zaidun al-fadilu. Sebagai apa itu al-fadilu? Sebagai apa al-fadilu? Nadian, maka kana al-maqsudu bil hukmi huwal maji'. Adalah yang dimaksudkan dengan hukum wahual maji'u, yaitu datang. Fi hadal mithali, dalam contoh ini, huwal matbu. Itu yang diikuti, bukan yang ikut, tapi yang diikuti. Siapa yang diikutinya? Wahua Zaidun. Watabi, adapun yang mengikut. Wahua al-fadilu, yaitu kata al-fadilu. Innama dukira, tiada lain dia disebutkan. Innama dukira, tiada lain dia disebutkan. Taudihan, hanya sebagai penjelasan. Li Zaid. Siapa itu Zaid? Oh, Zaid yang al-alim, yang berilmu. Datang untuk apa itu? Hanya menjelaskan saja. La goir, tidak lain. Tidak lain. Paham gak? Hanya untuk itu saja. Wa mitluhul bayan wa taukid. Semisal dengan na'at ini adalah atau bayan dan taukid. Bikhilafil badali, berbeda dengan badal. Fa'innahu al-maksudu bil-hukumi. Sesungguhnya dia lain dimaksudkan dengan hukum. Dunal mubdal minhu, bukan yang digantikan dengannya. Paham gak ini? Paham gak ini? Ketika itu bilang begini, ja'a Muhammad. Abu, yang dimaksudkan datang siapa? Abu, ini Muhammad hanya disebutkan supaya orang tahu siapa bapaknya sebentar. Paham? Hanya tahu ti'ah, tahu-tahu ti'ah. Sekedar pendahuluan. Paham? Dia mau bilang ja'a abuk langsung. Jangan sampai bertanya lagi siapa bapakmu. Paham? Dia berikan dulu apa? pendahuluan supaya ditahu itu. Paham pendahuluan? Nah, pendahuluan kitab tauhid. Apa maksudnya? Supaya ditahu apa isi kitab tauhid. Yang intinya pendahuluannya atau isi kitabnya? Ah, isi kitabnya itu maksudnya. Paham enggak ini? Jadi maksudnya itu yang menggantikannya itu, bukan yang digantikan. Iya. Yeah. Bukan yang digantikan. Masya Allah. Ini kata beliau. Fa'idha kulta masalan. Kalau antum bilang misalnya. Ja'a zaidun akhuka. Kanal badalu huwa akhuk. Adalah badal yaitu akhuk. Huwal maksudu bil hukum. Dialah yang dimaksudkan dengan hukum. Wahuwal maji. Yaitu hukum datang. Yang datang itu akhuk. Wal mubdal minhu. Wal mubdal minhu. Dan yang digantikan darinya mubdal. Di fathah dalnya yang digantikan darinya wa huwa zaid yaitu zaid innama dzukira tiada lain dia disebutkan tautiatan wa tamhidan tautiatan wa tamhidan satu maknanya ini kan dua kata tapi beda lafaz tapi sama makna sinonimnya ini tautiatan wa tamhidan sebagai pendahuluan lidzikril akh untuk penyebutan kata apa? Ah, paham enggak? Siapa saudaramu? Oh, Zaid. Kan sudah dibilang memang tadi. Paham enggak ini insyaallah? Hanya sebagai pendahuluan saja. Li'anna dzikrul mak, beliau kasih alasannya. Li'anna dzikrul maksud di bil hukumi. Karena menyebutkan yang dimaksudkan dengan hukum ba'da tautiati setelah dikasih pendahuluan. Setelah dikasih pendahuluan lahu terhadapnya yadullu ala ta'kid al-hukmi menunjukkan atas kuatnya hukum wa takririhi dan tetapnya. Paham enggak ini? Ini jadi kuat. Jadi tetap hukumnya. Wa qauluhum selesai. Wa qauluhum dan perkataan mereka bila wasitatin tanpa perantara ini mukhrijun li'affin nasaki. Ini mengeluarkan siapa? Atop nasa, karena atop nasa dimaksudkan dengan hukum, tapi kan dia pakai apa? Pakai apa? Jangan saudara yang bilang tadi, Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Dimaksudkan dia datang, kan datang Zaidan Muhammad, tapi salahnya apa? Bedanya dengan badal? Pakai perantara. Kalau badal tanpa perantara. Ini mengeluarkan atop nasa. Nah, Ja'a Zaidun bal Amrun. Datang Zaid bahkan Amr. Fa inna amr wa in kana maqsudan bil hukum sesungguhnya amr walaupun dia dimaksudkan dengan hukum ya enggak bahkan amr datang kan dimaksudkan dengan hukum illa annahu biwasitati harfil atfi hanya saja dia diperantarai oleh huruf attaf wa huwa bal yaitu siapa bal jelas ini saudara. Alhamdulillah. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala anwa'ul badal. Jenis badal. Qala beliau berkata, bahwa ala arba'ati aqsamin dan dia di atas 4 jenis. Ma'ruf ini ya? Ma'ruf. Tidak ada yang baru. Cuma nanti bagian terakhir beliau bagi 3. Dilihat dari sebabnya. Adalah badalu syai minasyai yang kita kenal dengan badal kul min kul. Sesuatu dari sesuatu, seluruh dari seluruh itu maksudnya. Wa badalul ba'at minal kul. Ada namanya badal ba'at minal kul. Badal ba'at minal kul. Sebagian dari seluruh. Wa badal istimal. Ada namanya badal apa? Istimal. Apa itu istimal? Mencakup, cakupan. Wa badalul golat. Dan yang terakhir ada namanya badal al-golat. Ya, nahu qaulika contoh ucapan antum qama zaidun akhuk. Kul min kul. Akaltu rogiba tsulutahu. Saya makan roti sepertiganya. Tsulut artinya sepertiga. Ya, tsulutahu sepertiganya. Badal apa ini? Ba'd min kul. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu. Bermanfaat bagiku zaid itu yaitu ilmunya. Apa ini? Istimal, karena ilmu bukan sebagian, bukan seluruh, tapi mencakup Zaid. Waro'aitu Zaidan Al-Farosa. Badal apa ini? Golat. Arab tahan takul Al-Faros. Kamu mau bilang Faros tadinya. Fagolat, fagolita. Kemudian kamu salah. fa abdalta Zaidan min, maka kamu gantikan Zaid darinya. Paham enggak ini? Ini keterangannya. Selesai. Aku katakan. Yang qasimul badalu ila arba'ati aqsamin. Badal terbagi menjadi empat bagian. Al-awwalu, yang pertama, badalu syai' minasyai'i. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan juga padanya, badal kul minal kul. Ini paling terkenalnya. Wa badalul mutabiq, nama lainnya. Tiga namanya. Badalul syai' minal syai', badalul kul minal kul, badalul mutabiq. Badal yang mutabiq, terlipat. Tebak, paham kan? Terlipat artinya seluruhnya langsung dilipat. Paham kan? Seluruhnya. Iya. Wadob itu ciri-cirinya, ketentuannya. Maksudnya kapan antum tahu ini adalah badal kul minal kul, ini ciri-cirinya. Kata beliau, ayyakunal badalu ainal mubdali. Ayyakunal badalu ainal mubdali. Yaitu badalnya, penggantinya, ainul mubdal. Dirinya yang digantikan itu sendiri. Ain nafs. Paham? Pengganti adalah yang digantikan itu sendiri. Pengganti adalah ya Pak? Yang digantikan itu sendiri. Ain artinya nafs. Jelas ini? Sama. Yang diganti dan yang digantikan. Contoh, koma Zaidun aku. Siapa Zaid? Siapa Zaid? Aku. Siapa aku? Itu namanya ainul mubdal. Kan badalnya aku. Mubdalnya mana? Zaid. Paham? Aku adalah Zaid. Itu keterangannya. Iya, fa aku badal min Zaid wa badal kul min kul. Aku badalnya Zaid, badal kul min kul namanya. Kenapa? Li'annal murada bil badali wa huwa aku. Karena yang diinginkan dengan badal yaitu aku, nafsul mubdali minhu. Nafsunya yang digantikan itu sendiri. Paham gak? Sama dengan yang digantikan itu sendiri. Mungkin nafsu ain antum artikan sama. Paham kan? Antum artikan apa? Sama. Lebih cocok. Lebih bagus. Sama dengan yang digantikan itu sendiri. Paham kan? Itu lebih enak. Karena sama artinya. Iya. Wahuwa Zaidun. Yaitu Zaid. Wa mitalu minat tanzil. Contoh dalam Al-Quran. Qauluhu ta'ala. Firman Allah ta'ala. Ihdinas siratal mustaqima. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Siroto itu apa? Yang kedua. Badal dari siroto yang pertama. Paham? Jalan yang lurus yaitu jalan orang yang diberi nikmat atas mereka. Nah, fasiratal ladina badal minas siratal mustaqim. Badal kul min kul, li'annal murada, karena yang diinginkan, bisiratul ladina an'amta alaihim, karena yang diinginkan dengan siratul ladina an'amta alaihim, nafsus siratul mustaqim, sama dengan siratul al mustaqim. Paham gak ini? Selesai. Yang kedua, asani badal ba'd minal kul, badal sebagian dari seluruh. Sebagian dari seluruh. Dobituh ketentuannya. Dobitnya ketentuannya. Ayakunal badalu juz'an minal mubdali minhu. Badal adalah bagian. Sebagian juz'an. Badal sebagian. Dari yang digantikan darinya. Sebagiannya bukan seluruh. Kalau tadi seluruhnya. Kalau ini sebagiannya saja. Sawa'un kana dzalikal juz'u qalilan. Sama saja apakah sebagian itu lebih sedikit? Bin nisbati ila sabilal baki. Kalau kita lihat kepada sisanya. Sisanya minal mubdalimin. Dari yang digantikan darinya. Au musawian. Atau sama. Lahu sama dengannya. Au aktsar minhu. Atau lebih banyak darinya. Paham gak ini? Atau lebih banyak darinya. Dipaham ini? Misalnya anggap ini. Kita begini saudara. Ya, kita anggap ini apa? Anggap ini apa ini? Kue. Oh, enak sekali itu. Iya. Paham gak ini? Anggaplah browniesnya Ustaz Zubair. Paham gak ini? Iya. Ini di tengahnya apa namanya ini? Iya, ini namanya nis. Setengah. Paham gak ini? Setengah. Nah, kalau sampai di sini, ini namanya sulut. Apa sulut? Sepertiga. Kalau ini berapa tadi? Sepertua. Tapi kalau sampai di sini, artinya sisa ini, sisa ini. Ini namanya apa? Dua per tiga. Atau dua per tiga? Atau dua per tiga? Hah? Dua kali sepertiga. Jadinya apa? Dua per tiga. Bahasa Arabnya, tulusan. Nah, tahu? Pernah dengar? Tulusan. Sulutan artinya 2 per 3. Sulut, sepertiga. Paham? Nis, setengah. Sulutan, 2 per 3. Paham gak ini? Paham atau belum? Paham? Sisa ini antum ambil segini. Sisa masih banyak. Ini namanya diambil sulut. Masih ada 2 per 3. Kalau diambil sampai di sini, namanya nis setengah. Tapi kalau diambil sampai di sini, namanya diambil berapa? Sulusan. Dua per tiga, berarti sisa seberapa ini? Seberapa ini? Ya sisa sepertiga. Paham ke saudara? Kan kalau diambil setengah, berarti sisa setengah. Kalau diambil dua per tiga, berarti sisa sepertiga. Paham gak? Hah? Sudah tahu ini bahasanya, bagi-baginya? Tahu bagi-baginya ini? Hah? Setengah dari setengah namanya sulut. Setengah dari setengah. Kan ini setengah. Setengah dari setengah. Sudah setengah bagi dua. Paham? Namanya apa? Sulut. Sepertiga. Kalau setengah ya nis. Kalau lebih dari setengah. Lebih dari apa? Setengah. Tidak sampai penuh. Tapi lebih dari setengah. Sampai sini. Maka namanya apa? Sulutan. Dua per tiga. Bah? Kalau sampai sini? Ya semuanya. Paham gak ini? Ah, kata penulisan tadi sama saja apakah sedikit atau sama, nah atau lebih banyak. Pokoknya yang penting sebagian. Yang penting apa? Sebagian. Sama lebih sedikit atau lebih banyak. Jelas ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Jelas. Alhamdulillah itu dia. Nah contoh akad turogi pak sulut tahu. Saya makan roti sulut tahu. Apa artinya sulut tahu? Tadi yang dibilang sepertiganya. Au nisfahu. Apa nisfahu? Setengahnya, seperduanya. Au sulutaihi. Kan mansub kan? Kemudian diopakan pada domir hilang nunnya. Kan sulutan isim mutanah. Dua per tiga. Bang. Sulut. Sulut artinya tiga, sepertiga. Tambah dua, berarti dua per tiga. Paham gak? Paham gak ini? Sulutan, cuman kan karena mansub pakai ya isim mutanah. Terus hilang nunnya kan diropakan pada domir. Paham gak ini? Jadilah sulutai dua per tiganya. Fasulut badal minar rogif. Maka sulut badal dari rogif. Badal bad min kul. Badal bad min kul. Liana sulut al makul minar rogif. Lianna thulutha karena sepertiga al-makula yang dimakan minar rogib dari roti juz'un min hadar rogibi sebagian dari roti ini. Ya enggak? Sebagian atau tidak? Sebagian. Ya? Wa mitluhu nisbahu wa thulutai. Semisal dengannya nisbahu dan thulutai. Paham? Wa thulutul makul. Kata beliau wa thulutul makul. Perhatikan baik-baik, makanya saya jelaskan itu tadi supaya tidak bingung yang ini. Wa thulutsul makul, sepertiga yang dimakan minar rogib dari roti aqall minal baqi, itu lebih sedikit dari sisanya. Coba bayangkan, kan begini, rotinya panjang segini, yang antum makan berapa? Hanya ini sepertiga. Ini namanya apa? Ini namanya sepertiga. Yang antum makan sepertiga. Paham enggak ini? Paham enggak? Berarti sisanya banyak atau sedikit? Sisanya lebih banyak itu kata beliau. Wahwa sulutan. Kalau antum makan sepertiga berarti sisa berapa? Nah, segini ini namanya apa? Dua? Sepertiga. Paham? Kalau antum makan sudah sepertiga, berarti sisa berapa? Dua pertiga. Kan ini namanya dua pertiga ini. Paham gak dua pertiga? Paham dua pertiga? Paham? Kalau dimakan sepertiga, berarti sisa? Dua pertiga. Lebih banyak berarti? Wanis musahin linis. Dan kalau setengah, sama dengan setengah. Ya kan? Ya. Kalau antum makan sampai sini, berarti sisa lebih banyak atau lebih sedikit atau sama? Sama. Selesai kan? Sama. Kemudian kata beliau, linis bil baki untuk setengah sisanya. Wasulutani, apa artinya itu? Dan dua per tiga aksar minas sulutil baki. Lebih banyak daripada apa? Sepertiga sisanya. Artinya begini saudara, antum makan semua ini. Yang di sini tadi, di sini makan semua, sisa berapa? Sepertiga. Lebih banyak dimakan atau lebih banyak disisakan? Lebih banyak dimakan. Paham maksudnya itu? Alhamdulillah. Tinggal contoh dari Al-Quran, baru kita tutup dulu. Sabar sedikit ya, sabar ya. Wa mithalu minal kitabil mubin qawlul haqqi jalla wa ala. Contoh dalam Al-Kitab Al-Mubin, Al-Quran maksudnya, adalah firman Allah Al-Haq jalla wa ala, kumil layla illa qalila. Berdirilah di malam hari kecuali sedikit. Maksudnya berapa? Nisfahu, yaitu setengahnya. Setengah padahal dirilah al-layla. Al-layla kan penuh. Disuruh berdiri nisfahu. Apa artinya nisfahu? Setengahnya. Lebih banyak ditinggalkan atau sama? Sama. Fa nisfahu badal minal lail. Nisfahu badal dari al-lail. Badal ba'd min kul. Badal ba'd dari ba'd min kul. Lianna nisfah lail juz'un minal lail. Karena setengah dari malam itu sebagian dari malam. Jelas? Alhamdulillah. InsyaAllah besok baru kita masuk. Alhamdulillah. Thank you.